pemirsa bola. Apa kami juga kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa na'udzu min syururi anfusina wa huwallazi yu'allimun nas ma lam ya'lam. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Kita dapat bertemu muka kembali dalam siaran Radio Republik Indonesia. Para pendengar sekalian yang berbahagia, hari ini saya Fazrul Haq bersama rekan atau tim Azhar, yaitu saudara Ustadz Arifin dan Ustadz Ismet Hanafi, akan membawakan kembali renungan atau sebagai penyejuk hati dalam melewati kajian tafsir Imam Mutawalli Sya'rawi. Ayat yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu surat Ali Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Pengertian dalam ayat ini ketika Allah berfirman wala tahinu wala tahzanu. Wala tahinu di sini adalah artinya janganlah engkau bersikap lemah. Memang sikap lemah ini adalah merupakan salah satu yang selalu menimpa tubuh manusia. Disebabkan karena luka yang ditimpa oleh khususnya pasukan muslimin dalam peperangan. Bahkan sangat banyak mereka terluka parah. Ataupun terluka dengan masalah-masalah yang lain yang dapat menjadikan badan kita ini cukup lemah. Makanya Allah berfirman, wala tahinu, jangan kau bersikap lemah. Wala tahzanu. Tahzanu pun juga kita tidak dibolehkan. Artinya, janganlah engkau atau kamu sekalian bersedih hati. Firman Allah dengan mengatakan dua kata larangan ini, yaitu wala tahinu wala tahzanu, itu sebetulnya sangat berkaitan dengan ayat yang sebelumnya ini, atau dua ayat yang sebelumnya ini. Jadi dua ayat yang sebelumnya itu adalah bunyinya qad khalat min qablikum sunanun, dan ayat selanjutnya hadza bayanul linnas, itu sebagai prolog atau mukaddimah. Artinya apa? Ketika kaum muslimin yang terdahulu itu memang sudah ada cobaan ataupun rintangan yang mereka hadapi, yaitu sebagaimana yang dipirmankan Allah qad khalat min qablikum sunanun, maka setelahnya itu Allah berfirman hadza bayanul linnas. Maksudnya ini kita harus memegang Al-Qur'an ini. Artinya jangan kita terlalu bersedih, wala tahinu wala tahzanu. Jadi ini merupakan teguran juga bagi kita. Setiap kita mendapatkan musibah, memang pertama yang harus kita lakukan itu adalah sedih. Tapi tidak boleh berlarut dalam kesedihan itu, karena Allah dan Rasul-Nya sangat melarang. Sangat melarang artinya jangan sampai kepercayaan kita atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibentuk jangan sampai luntur ataupun gugur disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang menimpa kita sehari-harinya. Makanya dalam ayat ini berkaitan sekali dengan Rasulullah mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq ketika di Gua Hira, la tahzan. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu sangat khawatir sekali kaum kafir Quraisy itu apabila melihat di Gua Hira sedikit itu saja ke dalam mesti kelihatan. Tapi begitulah Rasulullah mengingatkan para sahabatnya, yaitu salah satu Abu Bakar As-Siddiq, la takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih. Jadi sikap sedih ini memang sangat dilarang dalam Islam, dalam arti kata yang mana kesedihan ini yang tidak akan pernah membangun keimanan kita, malah bisa menghancurkan keimanan kita. Maka ayat selanjutnya setelah bunyi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Antumul a'launa ini artinya engkau memang betul-betul tinggi derajatnya jika engkau termasuk orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah wa antumul a'launa ini artinya Allah memberikan berita gembira kepada kaum muslimin ketika itu, yang khusus terjadi cerita dari ayat ini yaitu tentang cerita perang Uhud. Kalau kamu itu memang betul-betul beriman, kamulah sesungguhnya orang yang paling derajatnya paling bagus di dunia ini. Itulah Allah memberitahukan kepada orang-orang yang betul-betul masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti kata apa? Ketika kita mengimani, maka ketika itu pula Allah meninggikan derajatnya. Dalam arti kata, Allah akan melindungi kita semua dengan meninggikan derajat kita, karena kita sudah berpegang teguh terhadap ajaran Allah, terhadap ajaran Islam tersebut. Itulah dia. Jadi dengan kata lain, kalau kita itu betul-betul beriman kepada Allah, Allah akan meninggikan derajat kita dengan kita akan memperoleh keberhasilan, kesuksesan hari demi hari dalam hidup kita. Tapi itulah syaratnya. Syaratnya apa? In kuntum mu'minin. Jika engkau betul-betul orang yang beriman. Jadi ada cerita pada masa Rasulullah tersebut, yaitu seorang kafir Quraisy yang namanya Abu Sufyan. Dia mengatakan bahwasanya Tuhan Hubal yang lebih tinggi, katanya. Ketika Rasul mendengarkan itu, menanyakan kepada sahabat, mengapa kamu tidak membalas perkataannya itu? Sahabat pun menjawab, dengan apa yang harus kami jawab ya Rasulullah? Rasulullah pun mengatakan, katakan kepada mereka bahwa Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Setelah itu Abu Sufyan menjawab lagi, kami memiliki Tuhan Hujjah, Uzza, sedangkan kamu tidak memilikinya. Begitu mendengar, Rasulullah mengatakan kembali kepada sahabat, jawab, apa yang perlu kami jawab ya Rasulullah? Katakan, Allah adalah pelindung kami, sedangkan engkau tidak memiliki pelindung. Jadi, kaitannya dengan ayat ini apa? Ketika Allah memberikan berita gembira dengan firman-Nya wa antumul a'launa, bahwasanya engkau adalah orang yang paling tinggi derajatnya, itulah meyakinkan kita bahwasanya Allah itu selalu melindungi orang kalau betul-betul dia berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam tersebut. Dengan keyakinan yang dengan dibangun dengan rasa keimanan itu, insya Allah akan mencapai keberhasilan hari demi hari kalau kita betul-betul menjadi orang yang beriman. In kuntum mu'minin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sementara. Insya Allah akan dibahas dan dikaji ulang lagi, dikembangkan oleh saudara-saudara saya yang sudah berada di studio, yaitu Ustadz Arifin ataupun Ustadz Ismet Hanafi. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul. Jadi memang peristiwa yang kita kaji pada hari ini, wala tahinu wala tahzanu, menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, di antara salah satu peristiwanya adalah peristiwa pada perang Uhud. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahinu wala tahzanu, karena memang proses awal dari perang Uhud itu membuat kita lemah dan membuat kita bersedih. Membuat kaum muslimin lemah, membuat kaum muslimin bersedih. Membuat hati Muhammad lemah dan dia pun bersedih. Karena apa? Karena Hamzah meninggal, dibunuh oleh Wahsy. Beberapa sahabat pun meninggal. Tetapi sebagaimana kata Ustaz Fajrul tadi, hal itu tidak boleh berlarut. Maka Nabi Muhammad walaupun sakit badannya sampai digendong, giginya pipinya tertembus baju besi sampai masuk ke dalam giginya, ketika itu dicabut oleh Abdul Ubaidah bin al-Jarrah, itu dua gigi Nabi Muhammad SAW copot. Allah Akbar. Itu begitu sakitnya dan begitu sedihnya, bagaimana tidak lemah, dua gigi geraham langsung copot. Tetapi wala tahzanu wa antumul a'launa, kamu akan menang, kamu akan jaya, in kuntum mu'minin. Maka kita melihat proses akhir dari perang Uhud tadi adalah kemenangan bagi umat Islam. Nabi Muhammad menyadarkan dirinya dan umat Islam pun tersadar dari kelemahan dan kesedihan itu, bangkit. Maka Nabi berkata kepada umat Islam, ilayya ibadallah, kemarilah bersamaku wahai hamba Allah, berkumpul 700 orang. Dan akhirnya kaum kafir Quraisy pun pada episode terakhir dari peperangan Uhud itu lari kucar kacir. Jadi benarlah ayat ini menjawab, kalau kita memang merasa optimis dan bersama Allah, maka kita pasti menang. Itu tambahan dari saya. Ya, subhanallah. Alhamdulillah, terima kasih atas segala kesempatan ini. Yang ingin saya tambahkan adalah bila ayat ini dibawa kepada konteks yang up to date sekarang, bahwa ayat ini seharusnya memberi motivasi yang sangat besar kepada umat Islam agar tidak larut dalam kesedihan atau kelemahan yang bertubi-tubi. Jadi seharusnya ayat ini mengacu kepada posisi Rasul yang sebagaimana diceritakan oleh Ustaz Zainal tadi, betapapun lemahnya, betapapun sulitnya suasana, tapi dia tidak merasa lemah dan tidak pula merasa bersedih hati. Kenapa umat Islam sekarang harus seperti itu? Walaupun kita dalam teknologi, budaya misalnya tertinggal dari bangsa-bangsa atau peradaban barat khususnya, ya tentunya kita jangan merasa bersedih. Sebab itu adalah merupakan fenomena alam. Dan kita akan juga dapat menyaingi mereka bila kita umat Islam secara umum mau bangkit, mau belajar, dan mau bersatu. Jadi wala tahinu ini, wala tahzanu juga seharusnya berlaku juga untuk umat yang saat sekarang ini, bukan hanya untuk masa-masa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. InsyaAllah Amerika itu akan tunduk di bawah umat Islam, Eropa akan tunduk di bawah peradaban Islam. Kenapa? Sebab mereka hanya memiliki materi tapi tidak memiliki sebuah sistem budaya yang kokoh. Bila kita memiliki materi dan budaya yang kokoh, mereka juga akan larut dan tunduk kepada kekuasaan dan rahmat yang dibawa oleh Islam ini. Jadi ini mungkin tambahan dari saya kepada Ustaz Zainal dan kepada Pak Fajrul Haq. Saya persilakan kembali. Baiklah, di sini dalam akhir pertemuan hari ini saya akan menyimpulkan di surat Ali Imran ayat 139 ini, ketika Allah berfirman wala tahinu wala tahzanu, apapun yang kita hadapi, yaitu entah itu musibah yang berupa kematian di dalam keluarga kita ataupun musibah-musibah yang lainnya, itu memang ditekankan oleh Allah, janganlah kita terlalu lemah dan berlarut dalam kesedihan itu. Iya. Toh juga Allah sudah tidak pernah mengingkari janjinya, dalam arti kata kematian itu mungkin ini adalah hal yang terbaik menuju kepada titian siratul mustaqim, iya, dan mencapai kepada kehidupan yang lebih abadi yang kita hadapi di dunia ini. Maka itu juga adalah memberitahuan berita gembira kepada Rasulullah ketika pamannya itu Hamzah itu meninggal pada perang Uhud itu. Allah mengatakan, kenapa kalian harus bersedih sedangkan pamanmu itu sudah berada di surga? Iya. Atas dasar apa kita bersedih? Maka itulah katanya wala tahinu wala tahzanu. Jangan kita merasa bersedih. Kesedihan kita itu atas berdasarkan apa? Sedangkan orang berperang, paman kau berperang di jalan Allah, masuk surga, membela kebenaran, mati syahid. Apa yang ditungguin setelah itu? Kecuali Allah merealisasikan janji-janji yang sudah diterapkan dalam Al-Quran. Makanya ayat yang sebelumnya itu, qad khalat min qablikum sunanun, itu adalah sebagai mukaddimah dengan ayat hadza bayanul linnas. Dalam arti kata apa? ini ada peristiwa, ini ada Al-Quran sebagai sumber kita kembali kepada ini. Dua hal inilah yang tidak bisa kita pisahkan. Tapi kebanyakannya di dalam kita kehidupan ini kita selalu lengah. Karena apa? Karena lama sekali kita mengembalikan kepada ajaran Al-Quran. Iya, benar sekali. Ya, mungkin salah satunya apa? Karena kita sangat kurang membaca Al-Quran itu. Bagaimana kita akan terobati dengan terjadinya hal-hal yang kita hadapi sehari-hari. Dengan Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu, tidak ada dasarnya di dalam Islam ini kesedihan. Allah memberikan janjinya. Dan Allah berfirman dalam kitab sucinya innallaha la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janjinya. Kenapa kita harus ragu? Karena keraguan kita itu disebabkan oleh keimanan kita yang kurang. Maka in kuntum mu'minin tadi itu ya. In kuntum mu'minin. Kalau berimannya maksimal, kalau berimannya maksimal, a'launa dan dia akan sangat yakin. Karena berpegang teguh dengan ajaran agama yang sudah diajarkan dan sampaikan oleh Rasulullah, betul-betul yakin mesti Allah akan menolongku. Iya, jadi kalaupun dia kena musibah, bersyukur. Bersyukur. Karena apa? Karena a'launa. A'launa. Iya. Jadi apapun yang terjadi, kalau sedih tidak boleh berkepanjangan. Karena apa? Karena hidup ini sekali dan hidup ini harus berarti. Kalau terus saja bersedih, apa yang bisa kita perbuat untuk akan datang? Betul. Iya, itu mungkin. Iya. Maka kita lihat dari peperangan Uhud itu, ketika terjadi kekalahan pertama karena tidak mengindahkan Rasulullah, perintah Rasulullah, maka kembali kebalikan dari wa antumul a'launa. Jadi wa antumul asfal adnauna. Adnauna, asfal safilin artinya tempat yang paling rendah. Karena kamu tidak termasuk golongan ayat in kuntum mu'minin, karena tidak meyakini, melihat sesuatu sehingga dapat melalaikan apa yang sudah menjadi ketetapan Rasulullah. Inilah pentingnya kita menjaga supaya kita tetap teguh, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengerti dalam pertemuan ini, dalam arti kata jangan pernah kita merasa lemah dan jangan pernah kita merasa bersedih, karena Allah selalu akan menolong kita dan kita yakin akan mencapai kesuksesan terus-menerus karena Allah sudah menjanjikan hal itu jika benar-benar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, dengan berpegang teguh dengan segala perintahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dalam pertemuan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendengar Radio Republik Indonesia. Bersama saya di sini adalah Ustaz Hanafi dan Ustadz Zainal Arifin, yaitu semuanya ini adalah tim Al-Azhar, Safir Al-Azhar, mengucapkan dan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak ada kesalahan, dan kebaikan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.